Mandi air, mandi angin, mandi matahari. Habiskan waktu bersama, merangkai kisah, meneruskan mimpi yang masih tertunda. Kita bercanda dengan ombak yang tak pernah lelah. Selalu menari-nari. Oh, oh, iringi hari berganti. Di pulau kecil yang besar artinya, cerita kian berlanjut entah sampai kapan. Di pulau kecil hangatnya terasa, hingga sampai hari ini cintaku terpelihara. Berlanjut entah sampai kapan. Di pulau kecil hangatnya terasa, hingga sampai hari ini cintaku terpelihara. Mandi air, mandi angin, mandi matahari. Di taman surgawi kita memetik bahagia. Mandi air, mandi angin, mandi matahari. Di taman surgawi kita memetik bahagia. Di taman surgawi kita memetik bahagia.